Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Pada sore hari ini kita lanjutkan masuk ke bab yang keempat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ailu lil arab min syarrin qad iqtarab. Bab sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arab, celaka bagi orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, dari kejelekan yang dekat waktunya. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis tentang permasalahan fitnah dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Tapi mungkin langsung kita bacakan hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan Az-Zuhri rahimahullah dari Urwah, dari Zainab binti Ummi Salamah, dari Ummu Habibah, dan dari Zainab bintu Jahshin radhiyallahu ta'ala anha. Diceritakan oleh Zainab bintu Jahshin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita sebutkan terjemah dari beberapa rawi tersebut. Zainab menceritakan, istaiqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minan naumi muhmarran wajhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan memerah wajahnya. Yaqulu, belum mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, celaka bagi orang Arab dari kejelekan yang sungguh telah dekat waktunya. Rasul menyebutkan dan memberikan peringatan dalam hadis ini tentang fitnah-fitnah yang nantinya muncul dan menimpa orang Arab tersebut. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Telah dibuka pada hari ini, dan inilah yang menyebabkan Rasul terbangun dari tidurnya tersebut, dinding yang menghalangi ya'juj dan ma'juj mithlu hadhihi, semisal ini. Wa aqada Sufyan, yakni bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mempraktekkan dengan melingkarkan, atau wa aqada Sufyan 90 au 100. Sufyan kemudian menghitung antara 90 atau 100. Wa qila, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anuhliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita ini akan binasa sementara di tengah-tengah kita ini masih terdapat orang-orang soleh? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali pertanyaan tersebut dengan mengatakan, na'am iza kathurul khabath. Benar, yang demikian bila kejelekan-kejelekan itu semakin bertambah banyak. Na'am. Sebelum kita menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini, di antara faedah yang mungkin kita sebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, anak dari Urwah ibn Zubair, Zubair ibn al-Awam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah suaminya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga apa namanya Urwah ibn Zubair. Ini adalah putranya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Urwah menceritakan hadis dari Zainab binti Ummi Salamah. Ummu Salamah sendiri adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketika itu Rasul menikahi Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah masih menyusu putrinya tersebut, Zainab. Masih menyusu Zainab. Nah, setelah meninggalnya suaminya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala an. Dan Zainab binti Ummi Salamah, Zainab bintu Ummi Salamah, beliau pernah menjadi anak susuannya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anha. Berarti kalau demikian antara Zainab putra dari Ummu Salamah dengan Urwah ibn Zubair adalah apa? Saudara sesusu, ya kan? Saudara sesusu. Nah, Urwah adalah putra dari Asma bintu Abi Bakr dan Zainab bintu Ummi Salamah pernah menyusu kepada Asma radhiyallahu taala anha. Sehingga keduanya masih saudara yang dikatakan sebagai saudara minar radha'ah, sepersusuan dan mahram. Zainab bintu Ummi Salamah ini menceritakan hadis dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Habibah. Yang bernama Ummu Habibah yaitu Zainab Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah ini menceritakan hadis ini dari istri Rasul yang lainnya yang bernama Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha. Naam. Zainab bintu Jahsyin sendiri sebelumnya beliau adalah istri dari Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surat yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab setelah Zaid ibn Harithah bercerai dengan Zainab bintu Jahsyin. Allah Azza wa Jalla menurunkan satu ayatnya yang memerintahkan atau mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menikahkan Rasul dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Ya falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid ibn Harithah telah mencerai istrinya tersebut, maka kami pun kata Allah Azza wa Jalla menikahkan kamu ya Rasul dengan istrinya. Nah, Zaid ibn Harithah sendiri adalah dahulunya dikenal di kalangan orang-orang musyrikin jahiliyah dengan penyebutan Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Naam. Nah, Zaid anaknya Muhammad. Bahkan pada masa sebelum kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya Zaid tersebut adalah ahli warisnya. Adalah ahli warisnya yang dikenal sebagai anak angkat, ya kan? Anak angkat. Namun hukum mengangkat seorang anak sebagai anaknya dihapus di dalam Islam. Dihapus di dalam Islam. Allah perintahkan agar kita memanggil masing-masing anak tersebut dengan nama ayahnya. Kita dilarang untuk merubah nama ayah dari seorang anak dinisbatkan kepada orang yang mengadopsinya. Ini dihapus di dalam Al-Islam. Dan untuk semakin menerangkan bahwasanya hukum seputar anak angkat tersebut benar-benar dihapus secara total oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jalla menikahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri dari Zaid ibni Harithah radhiyallahu taala anhuma. Nah, sehingga Allah sebutkan likaila yakuna, agar supaya manusia nantinya tidak ada haraj, tidak ada lagi beban dalam seputar hukum anak-anak angkat-angkat mereka. Menunjukkan anak angkat ini bukan mahram, dan istri dari anak angkat ini juga bukan mahram untuk orang tua yang mengadopsinya. Sehingga tatkala anak angkat tersebut telah bercerai dengan istrinya, dibolehkan bagi seorang untuk menikahi istrinya. Nah, sebagaimana Allah khabarkan dalam ayat Al-Quran, pernikahan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan antara Rasul dengan Zainab bintu Jahsin radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini sebagai manqabah keutamaan yang dimiliki oleh Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Beliau bahkan menjadikan hal ini sebagai keutamaan yang Allah lebihkan beliau dibandingkan istri Rasul yang lain. Zainab mengatakan, aku dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla dari atas langit yang ketujuh. Yang menikahkan beliau adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah, dan Zainab bintu Jahsin ini adalah salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sangat dermawan. Yang dikenal sangat dermawan dibandingkan istri-istri Rasul yang lainnya. Sehingga pernah satu ketika diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'u kunna luhuqan bi atwalu kunna yadan. Wanita yang paling dahulu bertemu dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatku adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya. Yakni maksudnya yang paling dermawan, yang paling suka berderma. Dan diriwayatkan bahwasanya Zainab bintu Jahsin adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau dikuburkan di Baqiyah. Nah. Dan fa subhanallah, Ummu Habibah ini menceritakan hadis dari Zainab. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dekatnya mereka dengan Rasul menyebabkan akhirnya mereka gunakan untuk mengambil kesempatan menimba ilmu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka meriwayatkan hadis-hadis yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka bercakap antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, di antara dari isi pembicaraan mereka adalah seputar al-ilm. Zainab bintu Jahsin menceritakan kepada Ummu Habibah hadis yang beliau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dari hadis Zainab bintu Jahsin ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun di malam hari dalam keadaan memerah wajahnya. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, wailun lil Arab. Wailun lil Arab, kecelakaan bagi bangsa Arab. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menyebutkan adanya dua ilat sebab kenapa Rasul mengkhususkan penyebutan dalam hadis ini kepada bangsa Arab bukan selainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan adanya dua sebab. Sebab yang pertama beliau menyebutkan, li'annahum awwalu man dakhala fil Islam. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ini sebab yang pertama. Mereka adalah bangsa yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah utus dalam keadaan beliau berbangsa Arab, termasuk dari keturunan Quraisy, termasuk dari anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi ma as-salatu wassalam. Naam. Bahkan Al-Qur'anul Karim Allah turunkan dengan menggunakan lisanan Arabiyyah, bahasa Arab yang jelas. Sehingga ini diantara ilat sebab yang pertama yang menyebutkan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dan mengkhususkan penyebutannya dalam hadis ini kepada suku Arab tersebut. Kemudian sebab yang berikutnya disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah, al-inzar bi annal fitana idza waqa'at kana al-halaku asra'u ilaihim, berisikan peringatan bahwasanya fitnah-fitnah tersebut apabila terjadi, fitnah-fitnah tersebut apabila terjadi, maka kebinasaan yang paling cepat adalah terkena kepada bangsa Arab bukan selainnya. Nah, fitnah-fitnah itu apabila muncul, terjadi, yang paling cepat terkena fitnah, yang paling cepat merasakan imbas dari bahayanya fitnah tersebut adalah bangsa Arab, bukan selainnya. Bahkan Rasul menyebutkan fitnah-fitnah tersebut muncul dari masyriq, dari arah masyriq. Nah, kemudian di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pengkhabaran bahwasanya pada hari tersebut, hari terbangunnya Rasul dari tidurnya adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, yang disebutkan kisahnya di dalam surah Al-Kahfi, perjalanan Dzulqarnain, telah dibuka pada hari tersebut. Telah dibuka pada hari tersebut. Nah, dan beliau menyebutkan Radmi Ya'juj wa Ma'juj, dinding yang membatasi bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj sendiri adalah termasuk dari keturunan Bani Adam, termasuk dari keturunan Bani Adam, bukan yang lain. Nah, sehingga ia termasuk dari Bani Adam. Namun Allah Azza wa Jalla menjadikan dari mereka tersebut adanya banyak kerusakan, adanya banyak kerusakan, bangsa yang banyak merusak. Sehingga ketika Dzulqarnain menjumpai satu kaum yang terletak di antara dua bukit, nah, yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, mereka menyebutkan bahwasanya inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang menimbulkan kerusakan di permukaan bumi tersebut. Sehingga pada awal kali munculnya bangsa tersebut ini sudah terkenal menimbulkan sekian banyak kerusakan-kerusakan. Akhirnya mereka meminta kepada Dzulqarnain untuk membuatkan untuk mereka dinding yang bisa membatasi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan bangsa mereka tersebut. Sehingga dibuatlah dinding yang besar dan lebar yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Nah, dan setelah dibuatnya dinding tersebut, Allah Azza wa Jalla menyebutkan famastata'u ayyadhharuhu wa mastata'u famastata'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk menaikinya dan mereka tidak mampu lagi untuk melubanginya, untuk menghancurkannya. Diriwayatkan dalam satu riwayat, dan riwayat ini disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menjelaskan tafsir dalam surah Al-Kahfi tersebut, riwayat yang menyebutkan bahwasanya dalam setiap harinya Ya'juj dan Ma'juj berupaya untuk menghancurkan dinding tersebut. Dalam setiap harinya mereka berupaya untuk menghancurkannya, sehingga terus mereka berupaya untuk melubangi dinding tersebut. Sehingga tatkala matahari sudah mulai tenggelam, maka mereka pun sebagiannya menyeru untuk kemudian mereka beristirahat agar pada keesokan harinya mereka bisa meneruskan lagi pekerjaannya. Namun Rasul menyebutkan ketika keesokan harinya mereka mendatangi lubang tersebut, maka mereka menjumpai lubang tersebut yang sebelumnya mereka berhasil melubanginya dalam keadaan tertutup, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla kembali menutupnya sehingga mereka mengulang dari pertama, demikian seterusnya. Nah, sehingga benarlah firman Allah Azza wa Jalla tatkala Dzulqarnain mengatakan kepada suku tersebut setelah selesai membuat dinding yang mereka pinta, tatkala datang janji dari Allah Azza wa Jalla, ja'alahu dakka, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan lubang tersebut dalam keadaan hancur, sehingga keluarlah suku Ya'juj dan Ma'juj, dan keluarnya sebagai bertanda dari dekatnya Yaumi Al-Qiyamah. Dan disebutkan di dalam hadis ini hari terbangunnya Rasul di malam hari, dalam hadis Zainab bin Jahsyin, beliau mengkhabarkan kepada kita bahwasanya beliau dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diperlihatkan oleh Allah bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka, ya, telah terbuka. Nah, mereka berhasil melubangi dinding tersebut, dan terus semakin bertambah waktu, semakin bertambah besar dinding yang mereka lubangi tersebut. Nah, ini sebagai pertanda dekatnya Yaumul Qiyamah. Bahkan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai tanda dekatnya Yaumul Qiyamah. Bu'itsu ana wa sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah antara saya dengan as-sa'ah seperti dua jariku ini. Rasul mengisyaratkan antara jari tengah dengan jari telunjuknya, kemudian membentangkan antara keduanya, menunjukkan sangat dekat jarak antara Rasul dengan dekatnya Yaumul Qiyamah. Nah, dan ditambah lagi di dalam beberapa nas-nas tanda-tanda yang lainnya dikhabarkan pula oleh Rasul dan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah terbelahnya bulan, dan di antaranya adalah dalam hadis ini Rasul mengkhabarkan bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil mereka lubangi. Nah, kemudian di dalam hadis ini dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anuhliku wa fina salihun ya Rasulullah, apakah kita ini akan binasa sementara di tengah-tengah kita ini terdapat orang-orang yang saleh? Qal, beliau mengatakan, na'am idza kasral khabath, benar apabila kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan itu semakin bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Sehingga banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan adalah sebagai tanda dari tanda-tanda kehancuran. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat yang kemarin telah kita jelaskan, bila mana terdapat satu kaum sebagian mereka melakukan praktek-praktek amalan kemungkaran, dalam keadaan ternyata orang-orang solehnya, orang-orang baiknya tidak ada upaya dari diri mereka untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka Rasul mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan meratakan kepada mereka azab yang tidak hanya terkena kepada orang-orang jeleknya, juga terkena kepada orang-orang solehnya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Sufyan bin Uyainah halaqa baina usbu'aini, membuat lingkaran antara dua jemarinya. Nah, seperti ini. Beliau membuat dua lingkaran antara dua jemarinya tersebut. Itulah lubang yang mereka berhasil melubanginya, sehingga lubang tersebut terus mereka nambah dan terus mereka menambahnya, hingga datang janji yang Allah tetapkan akan hancurnya dinding yang dibangun oleh Dzulqarnain tersebut. Nah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala tatkala mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan di antara dari faedah hadis ini adalah pentingnya seorang untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dia lihat tersebut. Pentingnya seorang mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dia lihat. Al-wajib ingkarul munkar bil fi'l. Wajib bagi seorang untuk melakukan kemungkar, ingkarul mungkar dengan perbuatannya kalau semisal dia mampu untuk mewujudkan. Au bil qalb atau au bil lisan, ataukah dengan lisan, ataukah bil qalb, ataukah dengan hati, yang Rasulullah alaihi salam menyebutkan itu adalah adhaful iman, selemah-lemah al-iman. Karena Rasul mengkhabarkan dalam hadis ini, satu kaum akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal bila mana terdapat sekian banyak khobas, praktek-praktek kemungkaran, kemungkaran, kejelekan, kejelekan, dalam keadaan tidak ada upaya dari orang-orang soleh untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Naam. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, lu'ina alladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Telah dilaknat bani Israil melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam dan Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian disebabkan karena mereka melakukan perbuatan kemaksiatan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melakukan perbuatan i'tida, melampaui batas dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari tafsir, sebagian dari tafsir menyebutkan di pentafsiran dari perbuatan ya'tadun yang dilakukan oleh Bani Israel sehingga mereka dilaknat melalui lisan Isa bin Maryam dan Dawud alaihi wassalatu wassalam adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan praktek ingkarul munkar dari apa yang dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya mereka dilaknat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin melalui lisan kedua nabinya tersebut. Nah, sehingga di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah adalah wajib bagi seorang umat untuk wajib bagi setiap umat untuk kemudian menerapkan prinsip tersebut. Wa idza kasara al-khabath wal ma'asi sara hadza min asbab halakil ummah. Bila mana sekian banyak muncul kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka ini adalah menjadi sebab dari sebab-sebab binasanya umat ini, la haula wala quwata illa billah. Naam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang sahabat Rasul yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Naam. Usamah ini termasuk dari putranya Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala an, yang tadi kita sebutkan kisahnya beliau bercerai dengan Zainab bintu Jahsin dan termasuk dari anak angkat yang sebelumnya pada masa jahiliyah diangkat sebagai anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang musyrikin mereka menggelari Zaid ini sebagai Zaid ibn Muhammad. Naam. Dan Usama ini adalah putranya Zaid. Qala Zaid, Usama bin Zaid menceritakan hadis, asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utamin min atamil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau melihat melalui di atas apa namanya, atap dari atap-atap rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak ya Rasulullah. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni aral fitana taqa'u khilala buyutikum ka waq'il qatri. Sesungguhnya saya telah melihat fitnah-fitnah itu jatuh berjatuhan, sedang berjatuhan di sekitar rumah-rumah kalian seperti jatuhnya tetesan air hujan, menunjukkan bahwasanya fitnah tersebut terus berjatuhan. dan jatuhnya fitnah itu sangat dekat. Bahkan Rasul menyebutkan khilala buyutikum, di sekitar rumah-rumah, sebagaimana air hujan akan menjatuhi semua dari tanah yang ada di bawahnya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah alaihi salam melalui wahyu dari sisi Allah azza wa jalla mengkhabarkan akan adanya fitnah-fitnah yang demikian dahsyat bermunculan dan terus bermunculan. Sehingga dalam hadis ini juga termasuk dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah meninggalnya Rasul, sekian banyak fitnah-fitnah terjadi dan menimpa sebagian di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Nah, faedah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang tidak hanya bersemangat untuk membimbing umatnya, mengarahkan umatnya dalam perkara-perkara kebaikan. Bahkan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejelekan, perkara-perkara yang membahayakan umatnya dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti inilah keadaan para nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah seorang yang basyiran wa nadhira, yang di samping memberikan kabar gembira sebagai motivasi agar seorang untuk giat di dalam beribadah dan beramal, tapi juga sebagai nadhir, memberikan peringatan kepada mereka tentang perkara-perkara yang membahayakan mereka dan bisa memasukkan mereka ke dalam nar. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan bahwasanya fitnah-fitnah itu terlihat dan dilihat oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, dan berjatuhan di rumah-rumah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Nah, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah sebagai satu pintu yang kokoh menutup fitnah-fitnah yang akan menimpa umatnya. Akan menimpa umatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang dikisahkan ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sedang duduk bermajlis bersama para sahabat Rasul yang lainnya, maka Rasul mengatakan kepada para sahabat Rasul, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'anil fitnah? Siapakah di antara kalian yang menghafal hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait tentang permasalahan fitnah? Maka Hudzaifah bin Yaman, yang dikenal sebagai sahibus sir, sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia hadis-hadis yang berisikan kejadian-kejadian yang terjadi setelah meninggalnya Rasul, mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, saya wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar di dalam riwayat tersebut mengatakan kepada Hudzaifah tentang fitnah-fitnah kamaujil bahri, seperti ombak yang ada di lautan yang deras menggulung, kemudian di belakangnya ada ombak yang lainnya terus menggulung, demikian pula terus berupaya untuk sampai ke daratan yang ada di hadapannya. Artinya Umar bertanya kepada Hudzaifah tentang fitnah yang demikian dahsyat yang Hudzaifah pernah mendengarnya dari Rasulullah alaihi salam akan menimpa umatnya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, laisa alaika ba'sun ya Amirul Mukminin. Sesungguhnya engkau wahai Amir Mukminin tidak mengapa, tidak akan mengalami serta tidak akan merasakan fitnah yang demikian. Lianna bainaka wa bainaha baban mukhlaqa. Karena antara dirimu dengan fitnah-fitnah yang kamu maksud ada pintu yang menutupinya. Dan pintu itulah sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar mengatakan kepada Hudzaifah, "Ayuftahul bab am yuksar?" Apakah pintu yang menutup fitnah-fitnah tersebut dibuka oleh orang yang membukanya secara berlahan ataukah dibuka dengan paksa dengan cara memecahnya, merusaknya? Hudzaifah mengatakan bal yuksar. Bahkan pintu tersebut dibuka dalam keadaan dipatahkan oleh yang membukanya, dirusak oleh orang yang membukanya. Sehingga dengan rusaknya pintu tersebut, patahnya pintu tersebut, maka fitnah-fitnah yang dahsyat itu akan memasuki bagian dalamnya. Dan ini juga termasuk dari tanda-tanda kenabian yang Rasul khabarkan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Naam. Karena Umar ibn Khattab meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan setelah terbunuhnya Umar digantikan oleh Uthman ibn Affan, maka di masa beliau hidup muncul sekian banyak fitnah dan fitnah terus bertambah setelah meninggalnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan kepada para sahabatnya akan munculnya fitnah-fitnah. Akan munculnya fitnah-fitnah yang nanti akan terjadi pada akhir zaman sebagaimana kawaqi'il qatar, turunnya hujan. Naam. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis Usamah ibn Zaid ini, Rasulullah SAW mengkhususkan munculnya fitnah-fitnah seperti halnya hujan yang berjatuhan di kota Madinah, bukan di tempat yang lain. Disebutkan oleh Habib ibn Hajar rahimahullah ta'ala, "Inna makhtassatil Madinah bidhalika li'anna qatla Uthman radhiyallahu ta'ala anhu kana biha." Dikhususkannya kota Madinah sebagai tempat munculnya fitnah seperti halnya hujan yang berjatuhan tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan karena terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu adalah ketika itu beliau berada di kota Madinah. Beliau terbunuh dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Nah, di rumahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan thumma intasharatil fitanu fil bilad ba'da dzalik. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka fitnah-fitnah tersebut menyebar di negara-negara yang lain setelahnya. Sehingga terbunuhnya Utsman bin Affan adalah sebagai sumber munculnya fitnah-fitnah yang lain yang bermunculan di negara-negara yang lainnya. Fal qitalu bil jamal, terjadinya peperangan di Jamal yang dikenal dengan perang Jamal. Disebabkan karena faktor terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula perang Siffin, karena bisabab qatl Utsman, sebab musababnya terjadinya adalah karena terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala an. Naam, terjadi perseteruan antara para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam, antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Wal qitalu bin Nahrawan kana bisababi tahkim bisifin, terjadinya peperangan di Nahrawan sehingga menyebabkan akhirnya orang-orang Khawarij diperangi oleh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, adalah disebabkan karena imbas diterapkannya satu keputusan yang diambil antara dua hakim di kejadian perang Siffin. Orang-orang Khawarij tidak setuju dengan keputusan mereka sehingga akhirnya mereka pun memilih untuk memisahkan diri mereka di Harura dan tidak membela Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan mereka memerangi keduanya dan mengkafirkan keduanya. Nah, Wa kullu qitalin waqa'a fi dhalika al-'asr innama tuladu 'an shay'in min dhalik aw 'an shay'in tuladu 'anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan semua peperangan-peperangan yang terjadi pada masa tersebut adalah sebagai satu fitnah yang lahir disebabkan karena faktor tersebut, ataukah fitnah yang muncul karena sesuatu fitnah yang muncul disebabkan karena faktor tersebut, sehingga masing-masing saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Thumma inna qatla Utsman kana ashaddu. Kemudian tragedi terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah sebab yang paling besar munculnya fitnah-fitnah tersebut. Nah, munculnya fitnah-fitnah tersebut. Dan fa'ya subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini kejadian-kejadian yang muncul di masa tersebut, seakan-akan Rasulullah alaihi wasallam melihatnya. Dan beliau khabarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul melihat fitnah-fitnah bermunculan di kota Madinah sebagaimana hujan yang berjatuhan. Dan kita melihat sekian banyak fitnah-fitnah tragedi menimpa kota Madinah tersebut. Nah, dari terbunuhnya Utsman dan peperangan-peperangan yang muncul setelahnya, demikian pula fitnah dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang zalim juga memunculkan fitnah yang besar di kota Madinah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga dalam hadis ini terkandung tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya fitnah-fitnah itu bermunculan khilala buyutikum, di sekitar rumah-rumah kalian. Menunjukkan jarak antara fitnah dengan seseorang demikian dekat. Dia berada di sampingnya, berada di kanannya, berada di kirinya, bahkan mengelilinginya. Khilala buyutikum, sebagaimana air hujan yang turun akan mengelilingi orang yang tinggal di rumah tersebut. Dan Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan bahwasanya fitnah-fitnah tersebut akan semakin dahsyat dan semakin besar dengan bertambahnya zaman dan bertambahnya masa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang dari kalian satu zaman melainkan yang setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan yang setelahnya. Melainkan yang setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan yang sebelumnya. Nah, sehingga bila mana fitnah demikian halnya, maka wajib tentulah bagi kita sebagai seorang muslim umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhati-hati dari fitnah. Jangan kemudian kita merasa aman dari fitnah, saya enggak mungkin terfitnah. Jangan kemudian kita menjamin bahwasanya kita ini akan bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah. Jangan. Bahkan Rasul menyebutkan bahwasanya fitnah-fitnah tersebut ini bermunculan seperti hanya mawaqi' al-qatr di sekitar rumah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan jarak antara mereka dengan fitnah tersebut demikian dekat. Demikian dekat. Bahkan disebutkan di dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yushiku ayyakuna khayra malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitani. Hampir-hampir saja nantinya akan muncul satu masa yang sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang muslim adalah ghanam, kambing-kambingnya. Dia membawa kambing-kambingnya di lembah-lembah, di bukit-bukit, mencari tempat turunnya hujan yang notabene-nya tempat turunnya hujan tersebut ditumbuhi dengan rumputan-rumputan yang hijau, sehingga dia bisa mengembalakan kambing-kambingnya. Dia merasa senang dengan pekerjaannya. Dia merasa suka, gembira dengan apa yang dilakukannya tersebut. Dia lakukannya demikian, ya firru bidinihi minal fitan, karena ia ingin lari membawa agamanya untuk kemudian terselamatkan dari fitnah-fitnah. Menunjukkan bahwasanya di kampungnya dia melihat sekian banyak fitnah. Menunjukkan di masyarakatnya dia melihat sekian banyak orang larut ke dalam berbagai macam fitnah. Maka dia lebih memilih untuk menyendiri. Dia lebih memilih untuk kemudian bersendiri bersama dengan kambing-kambingnya dalam rangka untuk bisa menjaga agamanya dari fitnah-fitnah yang dia lihat menimpa masyarakatnya tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila mana pada zaman Rasul saja beliau khabarkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang tadi kita sebutkan, fitnah beliau lihat menimpa rumahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat merata fitnah itu muncul terkena kepada semua rumah para sahabat Nabi alaihi salam. Seperti halnya mawaqi' al-qatar, beliau ucapkan pada zamannya. Maka tentu di zaman kita saat ini fitnah itu semakin bertambah. Fitnah itu semakin bertambah dahsyat, semakin bertambah besar dan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Yang tentu wajib dan wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah dan berupaya untuk mendapatkan keselamatan dari fitnah-fitnah tersebut. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, pada saat tasyahud akhir yang dilakukan oleh seorang muslim di setiap sholatnya, untuk kemudian jangan lupa meminta empat dari permohonan perlindungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyasta'id billahi min arba'. Dianjurkan agar seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara yang sangat besar bahayanya. Di antaranya adalah min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah yang dialami oleh seorang setelah ketika dia hidup di alam dunia. Ketika dia hidup di alam dunia, sekian banyak fitnah. Terfitnah dengan pekerjaannya, terfitnah dengan keluarganya, terfitnah dengan anaknya, terfitnah dengan hartanya, terfitnah dengan masyarakatnya, bahkan terfitnah dengan kawan dekatnya. Sekian banyak fitnah-fitnah itu bermunculan. Dan fitnah al-mamat, dan yang dirasakan oleh seorang setelah meninggalnya. Di sana ada fitnah al-barzakh. Ia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang tiga pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Naam, ini fitnah. Sehingga seorang diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar ia berlindung kepada Allah dari bahayanya fitnah-fitnah tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari perkataan Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan faedah terkait dua riwayat tersebut. Riwayat dari Zainab bintu Jahsyin dengan riwayat dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhum. Anzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadis Zainab biqurbi qiyam sa'ah. Dalam hadis Zainab bintu Jahsyin, Rasulullah alaihi salam memberikan peringatan kepada umatnya dekatnya datangnya yaumul qiyamah, dengan mengkhabarkan bahwasanya dinding Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil mereka lubangi. Nah, di antara dari tujuannya kata Al-Imam Ibn Battal rahimahullah, kayatubu qabla an tahjumu alaihim. Di antara hikmahnya adalah agar supaya mereka bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kiamah tersebut mengenai mereka. Sebelum kiamat tersebut terkena kepada mereka. Wa qad thabata anna khuruj Ya'juj wa Ma'juj qurba qiyamis sa'ah. Dan sungguh telah teriwayatkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj keluar pada waktu dekatnya datangnya yaumul qiyamah. Wa idza futiha min radmihim dzalika al-qadr fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaftah yattasa' ala muril awqat. Naam. Dan telah datang dalam hadis yang tadi kita bacakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj telah berhasil membuat lubang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Al-Imam Ibn Battal menyebutkan walam yazal al-fathu yattasi', dan senantiasa lubang tersebut terus bertambah. Terus bertambah dengan bertambahnya waktu-waktu tersebut. Kalau semisal pada zaman Nabi, dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, mereka berhasil membuat lubang seperti halnya lubang antara dua jemari yang saling dikaitkan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, dan itu terjadi pada zaman Rasul, maka bila zaman kita seperti apa lubangnya? Tentu semakin bertambah, dan semakin bertambah menunjukkan jarak antara kita dengan datangnya Yaumul Qiyamah lebih dekat dibandingkan jarak yang dialami pada waktu yang sebelumnya. Nah, sehingga dalam hadis Zainab bintu Jahsin di dalamnya berisikan motivasi agar seorang muslim ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kejadian tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya amalan saleh yang dilakukan oleh seorang termasuk dari sebab yang dengannya ia bisa terselamatkan dari fitnah. Sehingga ketika seorang tersibukkan dengan amalan solehnya, maka ia akan terselamatkan dari al-fitnah. Karena itulah dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi alaihi salam menyebutkan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira. Hendaklah kalian bersegera untuk beramal, jangan menunda-nunda waktu untuk kalian beramal kepada Allah. Kapan kita terbesit dalam diri kita untuk beramal, maka terus langsung kita wujudkan, jangan menundanya sebelum muncul fitnah-fitnah. Kata Nabi alaihi salam, ka qita'il lail mudlim, seperti halnya potongan malam yang demikian gelap, yusbihur rajulu mu'minan, sehingga menyebabkan di pagi hari seorang dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia menjadi kufur kepada Allah, atau sebaliknya di pagi di sore harinya dia beriman, di pagi harinya dia kufur kepada Allah dan dia jual agamanya untuk mendapatkan bagian dari perkara-perkara dunia. Nah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Battal rahimahullah dalam hadis Abu Hurairah, wailu lil alab min syarrin qad iqtarab, disebutkan dengan lafaz mutu in istata'tum. Dalam riwayat yang lainnya, setelah Rasul mengatakan wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, Rasul mengatakan mutu in istata'tum, matilah kalian kalau semisal kalian mampu untuk mati, kata Nabi alaihi salam, agar terselamatkan dari fitnah. Menunjukkan matinya seseorang di waktu tersebut lebih baik dibandingkan dia hidup dalam keadaan menjumpai fitnah-fitnah tersebut, dalam keadaan dia tidak tahu hidupnya dirinya tatkala menjumpai fitnah apakah bisa terselamatkan agamanya ataukah tidak. Sehingga Imam Ibn Battal mengomentari riwayat ini, hadza ghayah fi tahdhiri minal fitan wal khawd fiha haitsu ja'ala al maut khairan min mubasharatiha. Dalam tambahan riwayat ini berisikan faedah peringatan dari Rasul itu sudah sampai puncak kesempurnaannya. Rasul memberikan peringatan tentang bahaya fitnah. Demikian pula memberikan peringatan jangan sampai seseorang terjatuh atau ikut andil di dalam arus fitnah tersebut. Di mana Rasul menjadikan kematian lebih baik dialami oleh seorang dibandingkan dia bersentuhan langsung dengan fitnah tersebut. Wa akhbaru fi hadis Usamah, kemudian dalam hadis Usamah bin Zaid, kata Imam Ibn Battal rahimahullah, memberikan faedah Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan kepada kita biwuqu'il fitani khilal al-buyut, munculnya fitnah-fitnah tersebut di sekitar rumah-rumah mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara faedahnya kata beliau rahimahullah, liyata'ahhabu laha, agar supaya mereka bisa mempersiapkan diri-diri mereka sebelum fitnah-fitnah itu bermunculan. Mereka bisa mempersiapkan diri-diri mereka sebelum fitnah-fitnah itu bermunculan. Fala yakhudhu fiha, sehingga mereka tidak ikut serta andil terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Naam. Wa yas'alullaha as-sabra wan najata min syarriha.